Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudilla lah, wa man yudlil falahadiyah lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala Allahu ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عزني الله وإياكم جماعة صلاة المغرب yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membaca kitab Ad-Da' wad-Dawa' lil Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi taala alaih. Dan masih kita membaca riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang uqubah, hukuman yang muncul, yang timbul dari sebab dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang diperbuat oleh manusia. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alaih, wa fi jami' at-Tirmidzi min hadith Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: yakhruju fi akhir az-zaman qaumun yahtiluna ad-dunya bid-din wa yalbasuna lin-nas miswaka ad-dhan min al-lin al-sinatuhum ahla min as-sukr وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل: أبي يغترون وعلي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيرانا. Tersebut dalam Jami' at-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: akan muncul, akan keluar di akhir zaman kelak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu kaum yang mereka mencari dunia dengan wasilah agama, mencari dunia dengan amalan akhirat. Wa yalbisuna lin-nasi miswaka dhon min al-lin, dan mereka mengenakan pakaian-pakaian yang merupakan simbol kezuhudan, kesederhanaan yang terbikin dari kulit kambing untuk manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Minallin, agar tampak pada dirinya sikap zuhud, kesederhanaan, ya. Alsinatum ahla minasukr, lisan-lisan mereka, ucapan-ucapan yang muncul dari lisan-lisan mereka, ahla minasukr, lebih manis daripada gula. Wa qulubuhum qulubu dhi'ab, sedangkan hati-hati mereka adalah seperti hati-hati serigala, buas. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman: abi yaghtarun, apakah dengan sebab aku mengulur-ulur mereka, mereka tertipu, yakni tidak takut kepadaku. Wa alayya yajtari'un, apakah kepadaku mereka lancang, ya, berani membuat makar, menampakkan kesolehan, ya, kezuhudan di hadapan manusia, padahal hatinya seperti serigala. Fabi halaftu, maka demi zatku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah, la ba'athanna 'ala ulaika fitnah, sungguh-sungguh akan aku munculkan, akan aku timpakan kepada mereka kaum tadi yang tersifati dengan sifat-sifat tadi, fitnah, satu musibah, satu fitnah, tad'ul halima fiha hayrana, yang menyebabkan orang yang berilmu, yang kokoh pendiriannya, bingung, apalagi selain mereka. Hadis ini telah disebutkan, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Hanya saja pada hadis ini ada kelemahan, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hanya saja pada maknanya itu didukung oleh nas-nas yang lain, keumuman dari nas-nas Al-Quran ataupun Sunnah. Disebutkan di sini, di akhir zaman akan muncul satu kaum yang di antara sifat mereka yang pertama adalah mereka ambisi terhadap dunia. Saking besarnya ambisi mereka terhadap dunia, mereka rela untuk menukar agamanya demi dunia. Mereka mengamalkan syiar-syiar Islam, syariat-syariat Islam, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, semata dia lakukan, semata dia perbuat dalam rangka mencari dunia. Sungguh alangkah kecil yang dia cari dan sungguh alangkah besar yang dia korbankan. Iya. Ini pas sekali kalau diarahkan kepadanya ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair?" Apakah mereka mau mengganti sesuatu yang besar? Iya. Dari kenikmatan Allah yang ada di akhirat kelak dengan dunia yang kecil, yang tidak seberapa ini. Dan untuk itu, untuk mereka bisa meraih dunia dari pemilik-pemilik dunia, dari orang-orang kaya ataupun penguasa, mereka berupaya mengelabui mereka, manusia ahlu dunia, dengan cara berpakaian yang merupakan pakaian, ataupun dengan pakaian yang menyimbolkan kezuhudan, kesederhanaan, kekhusyuan. Seolah-olah tampak di hadapan manusia, dia adalah seorang yang khusyuk, zuhud, tidak suka dengan dunia, lebih mengutamakan akhirat. Ya, itu yang tampak pada manusia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mengarahkan ataupun menarik perhatian manusia, agar wajah-wajah manusia tertuju kepadanya, agar manusia merasa cinta kepadanya. Kemudian akhirnya dengan itu dia dengan mudah mendapatkan dunia dari manusia, mendapatkan pemuliaan dan segala macam kemudahan dari manusia. Disebutkan di antara sifat yang lain, lisan mereka, ucapan mereka lebih indah, lebih manis daripada gula. Ucapannya menyentuh hati, membuat orang menangis, sedih, ingat akhirat, takut akhirat, dalam kondisi hatinya kharab. Ya, dalam kondisi hatinya kosong dari itu semua, kosong dari khasyah minallah, kosong dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi hatinya terpenuhi dengan hubbud dunia, kecintaan dengan dunia. Ya, sifat-sifat yang disebutkan di sini adalah sangat mirip sekali ya dengan sifat-sifat yang disandang oleh mereka kaum munafikin. Kata Allah Subhanahu wa taala mensifati keadaan mereka kaum munafikin di dalam surat Al-Munafiqun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Apabila engkau melihat mereka kaum munafikin yang mereka secara zahir menampakkan keislaman, mereka sholat, mereka membayar zakat, mereka juga melaksanakan syiar-syiar Islam yang zahir, dalam kondisi hatinya terpenuhi dengan kekufuran. Lihat sifatnya. Engkau apabila melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, penampilan mereka membuat kamu kagum. Tampak seperti seorang yang saleh, seperti seorang yang mutamassik, berpegang teguh dengan Islam. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan kalau mereka berbicara, engkau antusias untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Ya, Allah gambarkan mereka seperti sebatang kayu, ka'annahum khusyubum musannadah. Ya. Juga Allah gambarkan keadaan orang munafik di dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allahu 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam." Di antara manusia, sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya yang dimaukan dari manusia di sini adalah kaum munafikin. Ya, di antara sifat mereka, kaum munafikin adalah wa minan nasi may yu'jibuka qawluhum, di antara mereka manusia ada yang ucapannya membuat kalian terkagum-kagum. Ya. Fil hayati dunia, di kehidupan dunia ini. Wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam, dan dia menyaksikan dengan lidahnya bahwasanya hatinya jujur dengan keislamannya, dengan amalannya, padahal dia adalah musuh yang sangat nyata. Inilah diantara ciri khas dari kaum munafikin yang ternyata kelak di akhir zaman, bahkan sebagiannya telah terjadi, itu dilakukan oleh sebagian mereka-mereka yang menisbatkan dirinya kepada al-Islam dan al-Muslimin, menampakkan pada zahirnya keislaman, ketekunan di dalam ibadah, kezuhudan, lisannya penuh dengan hikmah, penuh dengan nasihat dan bimbingan, dalam kondisi hatinya hubbud dunia, terpenuhi dengan ambisi terhadap dunia. Ternyata dia lakukan itu semua semata-mata untuk meraih harta benda dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, "Abi yaghtarun?" Apakah dengan sebab aku terus membiarkan dia, menunda dia, memberikan kesempatan dia, memberi umur dan segala macam kemudahan, dia tertipu, dia menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha membiarkan dia dalam kondisi seperti itu. Iya. Wa alayya yajtari'un, apakah kepadaku dia berbuat lancang, yaitu dengan membikir makar, tipu daya kepada manusia, dengan menampakkan kesolehan di hadapan manusia dalam kondisi hatinya dipenuhi dengan ambisi terhadap dunia, kosong dari al-iman, kosong dari al-khasyah, kosong dari al-mahabbah, kosong dari cinta kepada Allah, kosong dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabi halaftu, lihat apa ya musibah ataupun hukubah yang diancamkan oleh Allah atas mereka. Fabi halaftu, maka demi zatku dan sifatku aku bersumpah, benar-benar akan aku timpakan kepada kaum tadi satu fitnah, satu musibah yang fitnah ini saking dahsyatnya tidaklah membiarkan orang yang berilmu, yang dia kokoh pendiriannya, melainkan dia menjadi bingung, bimbang, goncang, apalagi selain mereka. Ini juga di sini ada syahid, ya, yaitu bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan memunculkan musibah. Kemudian di antara riwayat yang lain dibawakan di sini oleh beliau al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa dzakara Ibnu Abi Dunya min hadits Ja'far Ibnu Muhammad an abihi an jaddihi qala qala Aliun ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuh wala min al-qur'an illa rasmuh masajiduhum yawma idzin 'amirah wa hiya kharabun min al-huda ulama'uhum sharrun sharru man tahta dinis sama'i minhum kharajatil fitnah wa fihim ta'udu. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dari hadis Ja'far Ibnu Muhammad, dari bapaknya, dari kakaknya. Beliau berkata bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu berkata. Jadi riwayatnya mauquf, berhenti kepada Ali. Sebagian mensahihkan dan sebagian melemahkan. Hanya saja maknanya sahih sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya'ti 'ala an-nasi zamanun, akan datang kelak kepada manusia satu waktu, satu zaman, satu masa yang mana la yabqa minal islami illa ismuh, tidak lagi tersisa dari Islam ini melainkan sekedar namanya. Sedikit demi sedikit terjadi. Ya, pada individu-individu tertentu terjadi ini. Islam sekedar nama, Islam sekedar KTP. Dalam kondisi dia terjatuh ke dalam beragam kekufuran, kesyirikan. Tapi KTP-nya Islam. Ketika ditanya apa agamamu, Islam. Ini menimpa pada pribadi-pribadi sebagian manusia. Wala min al-Qur'ani illa rasmuh, dan tidak lagi tersisa dari Al-Qur'an kecuali sekedar tulisannya saja. Sudah ditinggalkan upaya untuk memahami tafsirnya, kandungannya sudah ditinggalkan at-takhalluq biha, berakhlak dengan Al-Qur'an, at-takhalluq bih, sudah ditinggalkan al-amal bil Qur'an, sehingga yang tersisa sekedar tulisannya saja. Dan ini pun sedikit demi sedikit telah terjadi menimpa sebagian manusia. Ya, Al-Qur'an hanya dijadikan sebagai pajangan di rumahnya untuk memperindah dan memperkaya perpustakaannya saja, belum pernah dibaca. Ya, sebagian yang lain himmahnya, antusiasnya hanya sekedar pada memperbagus bacaannya, tajwidnya, tahsinnya, berlomba-lomba. Ya, di dalamnya diperlombakan, bahkan dalam kondisi dilupakan. Ya, upaya untuk mentadaburinya, mengetahui nas tafsir dan maknanya. Padahal inilah tujuan atau inti dari diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Inilah kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu, "Liyadabbaru ayatihi," agar mereka manusia mau mentadabburi, merenungi ayat-ayatnya. "Waliyatadzakkara ulul albab," dan agar mereka orang-orang yang cerdas mau ingat, bisa mengambil faedah dan peringatan darinya. "Masajiduhum yauma idzin amirah," nanti kelak ketika tidak lagi tersisa dari Al-Qur'an melainkan sekedar tulisannya saja, sudah ditinggalkan sampai pun pada tingkatan bacaan, maka sudah dekat datangnya kiamat. Ketika itu Allah angkat Al-Qur'an, kosong semua mushaf dari tulisan. Itu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya. "Masajiduhum yauma idzin amirah," masjid-masjid mereka di kala itu dari sisi bangunannya makmur, megah, indah, tinggi menjulang menaranya, penuh dengan dekorasi. Ya, karpet-karpetnya indah, mewah. Ini dari sisi bangunannya makmur. "Wa yakhrabu minal huda," dalam kondisi masjid tersebut yang megah makmur, kharabun minal huda, kosong dari petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, kosong dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaahnya sedikit. Iya. Bahkan kosong. Ya, sekedar masjid itu seperti pemandangan. Iya. Tidak diisi dengan ilmu, tidak dimakmurkan dengan salat, tidak dimakmurkan dengan qiraatul Quran. Padahal yang namanya memakmurkan masjid, yang lebih penting dari sekedar memakmurkan bangunannya adalah memakmurkan secara maknawi, yaitu diisi dengan zikir kepada Allah, beragam ibadah, ta'lim, dan juga salat dan yang lainnya. Dan yang bisa memakmurkan masjid-masjid adalah mereka orang-orang yang memang beriman kepada Allah. Ya, bukan orang yang sekedar semangat ya untuk membangun masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah." Ya, tidak lain yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan menegakkan salat. Salat jamaah ditegakkan di dalamnya, dan membayar zakat. "Walam yakhsha illallah," dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itulah mereka yang bisa memakmurkan masjid dengan sebenar-benar pemakmuran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan memang tidak diingkari bahwasanya membangun masjid adalah termasuk ya memakmurkannya, menjaga ya masjid termasuk memakmurkannya, dan juga kebersihannya itu termasuk memakmurkannya. Tapi ingat, yang lebih penting lagi adalah tadi, dimakmurkan masjid dengan ibadah, dengan ilmu. Ya. "Ulama'uhum syarru man tahta dimis sama." Ulama-ulama mereka ketika itu yang ada adalah ulama yang terjelek yang ada di kolong langit ini. Ulamanya sudah tertimpa penyakit hubud dunia. Ya, ulamanya sudah tertimpa beragam kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan. Sehingga yang diajarkan bukan ilmu yang datang dari Allah melalui lisan Rasulnya, tapi perkara-perkara yang menyimpang, bahkan bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masjid-masjid dipenuhi dengan kemungkaran-kemungkaran, na'udzubillah, bahkan kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, kemaksiatan-kemaksiatan, musik-musik dan nyanyian. Dan pada sebagian ya, masjid-masjid kaum muslimin terjadi seperti ini. Kita mendengar adanya suara musik nyanyian di masjid-masjid mereka. Dan tentunya zaman itu semakin jauh dari zaman kenabian dan semakin dekat dengan hari kiamat, maka semakin buruk dan semakin buruk. Demikian keadaannya seterusnya hingga tegak hari kiamat. Minhum kharajatil fitnah wa fihim ta'ud, dan dari merekalah keluar fitnah, musibah, dan kepada mereka fitnah ini, musibah ini kembali. Ini juga ancaman berikutnya atas mereka yang mereka meninggalkan syariat Islam, syiar-syiar Islam, dan juga meninggalkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian wa dzukira min hadits Simak bin Harb an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an abihi qala idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin adzina Allahu bihalakiha. Disebutkan dalam hadits Simak bin Harb, dan ini hadits dikatakan bahwasanya isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, hadisnya tergolong ke dalam hadis yang sahih. Ya. Disebutkan dari Simak ibni Harb, dari Abdurrahman ibni Abdullah, dari ibni Mas'ud, dari bapaknya, beliau berkata, "Idza dhahara az-zina, apabila zina merajalela, ya, war riba dan juga riba diperbuat." Fi qaryah, di satu negeri, adzinallahu bihalakiha, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk ditimpakan kepada mereka alhala, kebinasaan yang merata. Ya, bukan hanya menimpa para pelaku zina ataupun para pemakan riba, tapi semua yang ada di negeri tersebut terkena imbasnya. Anak-anaknya, orang tuanya, al-abriyanya, orang-orang yang tidak bersalahnya, bahkan orang-orang yang soleh di dalamnya pun terkena imbasnya. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada satu fitnah yang tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kalian, tapi menimpa semuanya, bahkan yang solehnya sekalipun. Sehingga kewajiban kita ya adalah berupaya untuk kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar, karena hanya dengan ini tertahan azab dari langit ataupun dari bumi. Iya. Di antara yang memperjelas masalah ini adalah hadis Zainab binti Jahsyim radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan kata Zainab, "Kharaja 'alaina yawman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la ilaha illallah wa ilun lil 'arab min syarrin qad tarab." Iya. Suatu hari Rasulullah keluar menemui kami. Kemudian beliau mengatakan, "La ilaha illallah, celaka bangsa Arab." Ya, min syarrin qad tarab, dari kejelekan yang sudah dekat. "Qad futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadza," telah terbuka tentang Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. "Wa halqa bi usbu'ihi wallati taliha." Kemudian beliau membuat lingkaran dengan ujung jarinya dan ibu jarinya. Kemudian Zainab berkata, "Ya Rasulullah, anahlik wa fina salihun, apakah kami akan dibinasakan? Padahal di tengah-tengah kami masih tersisa orang-orang yang saleh." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza katsural khabas," benar, apabila al-khabas merajalela. Dijelaskan oleh tafsir bahwasanya makna khabas adalah az-zina. Apabila zina merajalela, dibiarkan begitu saja, tidak ada di sana yang berupaya iya, mencegahnya. Dan zina termasuk dosa besar. Iya. Di antara yang menunjukkan bahwasanya zina adalah dosa besar adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman had bagi para pelaku zina. Mereka-mereka yang masih belum menikah hukumannya dicambuk. Berapa kali? 100 kali. Sedangkan mereka yang sudah menikah hukumannya apa? Dirajam. Itu di dunia. Dan kalau dia tidak bertaubat, ada hukuman yang lebih keras lagi, lebih ngeri lagi. Nanti dalam barzah dia disiksa dengan siksaan yang pedih. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari diajak oleh Jibril ke satu tempat, maka beliau melihat di tempat itu ada satu sungai darah. dan di dalamnya ada seorang yang dia berenang di lautan darah, dan di tepi ataupun di sungai darah, di tepi sungai tadi ada orang yang dia mengumpulkan batu yang sangat banyak. Kemudian orang tadi ketika mendapati seorang yang dia berenang di lautan darah tadi menepi, dilempari mulutnya ya dengan batu. Seterusnya demikian. Kemudian ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah gerangan mereka ataupun dia yang diazab disiksa dengan siksa yang begitu pedih, Kata malaikat Jibril, dia adalah seorang yang dia ini memakan riba ya, memakan riba. Ya. Kemudian ada lagi disebutkan Rasulullah mendapati ada satu kaum yang dia berada di satu tungku yang atasnya sempit, bagian bawahnya luas, tungku perapian dibakar dari bawah, terdengar mereka suaranya menjerit-jerit. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah SAW, siapa gerangan mereka yang disiksa dengan siksa yang begitu dahsyat. Maka disebutkan bahwa mereka adalah para pelaku zina. Ya, sangat besar ya ancamannya di dunia dan di akhirat. Begitu pula riba. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah riba. Kalau tidak kalian tinggalkan, fa'dhanu biharbin minallahi rasulih, maka umumkanlah peperangan ya dengan Allah dan Rasulnya. Dan sangat banyak sekali nas-nas yang menunjukkan ya ancaman-ancaman yang mengerikan bagi mereka para pemakan riba. Dan nanti di akhirat kelak ketika dibangkitkan dia dari kuburan, dia bangkit sempoyongan seperti orang yang mabuk. Ya. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka yang makan riba kelak nanti ketika bangkit dari kuburan tidak bangkit kecuali seperti kondisinya orang yang kerasukan setan. Goncang, terombang-ambing. Iya. Zina itu merusak apa? Nasab. Sedangkan yang namanya riba merusak keberkahan harta benda. Dan banyak ya para ulama yang menulis tentang bahayanya zina dan juga riba dalam satu kitab yang khusus. Iya. Yang jelas di sini sebutkan di antara ancaman perbuatan zina dan riba apabila diperbuat ya terang-terangan menyebar di tengah-tengah satu negeri dalam kondisi tidak ada di sana yang berupaya menghentikannya, maka terancam negeri tadi dengan dibinasakan, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di tengah-tengah mereka masih ada yang berupaya mengingkarinya, mencegahnya, maka insyaallah akan tertahan ya dari qaryah tersebut, negeri tersebut azab Allah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahliha muslihun." Sekali-kali Rabbmu tidak akan membinasakan, meratakan azab kepada satu negeri karena sebab kezaliman yang diperbuat oleh sebagian mereka apabila di tengah-tengah mereka masih ada orang yang berbuat islah, beramar ma'ruf, nahi mungkar. Wa min marasili al-hasan, dan di antara marasil al-hasan, hadis-hadis mursal al-hasan disebutkan satu riwayat, idza azhara an-nas al-ilma wa dayya'u al-amal, apabila manusia menampakkan ilmu, ilmu ditampakkan, diajarkan dan dipelajari, madrasah-madrasah ditegakkan di mana-mana, pondok-pondok pesantren tumbuh menjamur di mana-mana, wa dayya'u al-amal, tapi dari sisi amalan diabaikan, ditelantarkan, ilmu sekedar dihafalkan, difahami, dipelajari, diajarkan, tapi tidak diamalkan. Watahabu bil alsun, dan mereka manusia menampakkan kecintaan hanya pada lisannya saja. Dalam kondisi tabahu bil qulub, hati-hati mereka saling membenci satu sama lainnya. Jadi kecintaannya hanya tampak pada lisannya, dalam kondisi hatinya terpenuhi dengan permusuhan, kebencian satu sama lainnya. Wa taqatta'ul arham, dan satu sama lainnya saling memutuskan hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahim. Lihat apa hukuman yang diancamkan atas kaum tersebut. La'anahumullahu 'azza wa jalla 'inda dzalik, ketika itu Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Fa sammahum wa 'ama absarahum, Allah jadikan mereka hatinya buta, tuli, bisu. Ya, mati hatinya. Ini juga didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala, fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddiu arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa sammahum wa a'mal salahum. Ya, apakah ketika kalian memegang kekuasaan, ya, kemudian kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini dan memutuskan hubungan silaturahim, lihat apa ancamannya, sama. Fala saytum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddiu arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah, mereka lah orang-orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa sammahum wa 'ama absarahum, Allah jadikan mereka tuli, ya, Allah jadikan mereka buta, ya. Ini juga azab yang sangat mengerikan, ya. Hatinya mati sebelum jasadnya mati, ya, sehingga dia tidak bisa menghasilkan kebaikan di dunia ini sedikit pun, ya. Dan di akhirat kelak dia diancam dengan azabun alim. Wa fi sunan Ibnu Majah min hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala kuntu 10 rahtin min al-muhajirin 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi fa qala ya ma'syaral muhajirin khamsu khisalin a'udzu billahi an tudrikuhunna ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa ubtulu bit-tawa'in wal-awja'i allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw walau naqasa qaumun al-mikyala wal-mizana illa btulu bis-sinin wa shiddatil mu'nati wa jawri sulbani wa ma mana qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama'i falawla al-baha'imu lam yumtaru wala khafara qaumun al-ahda illa sallatullahu alayhim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim wa ma lam ta'mal a'imatu mimma anzala Allahu 'azza wa jalla fi kitabi illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum. Tersebut dalam Sunan Ibnu Majah dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, saya adalah salah seorang dari 10 orang kaum muhajirin inda Rasulillah, berada di sisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah salah seorang dari 10 orang kaum muhajirin yang berada di sisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke arah kami. Kemudian beliau bersabda, ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsu khisalin, ya, ada 5 sifat. A'udzu billahi an tudrikuhunna, aku berlindung kepada Allah, ya, dari kalian mendapati 10 ataupun 5 sifat tadi. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mendapati 5 sifat tadi. Ma dhaharatil fahishah fi qaumin hatta a'lanu biha illa ubtulu bit-tawa'in wal awja' allati lam takun fi aslafihim alladziina madaw. Tidaklah tersebar al-fahishah, perbuatan keji itu zina, di tengah-tengah satu kaum. Hatta alanubiah, sampai mereka mengerjakannya terang-terangan, bahkan mempromosikannya lewat beragam media massa. Ya, illa btulu bit-tawa'in, melainkan kaum tadi akan ditimpa penyakit ta'un, ya, penyakit yang menggerogoti seluruh tubuh. Akhirnya tidak begitu lama akan mati penderitanya. Dan penyakit ini menyebar. Ya. Nasallallahu ta'ala salamah wal afiyah. Wal auja', dan juga akan ditimpakan kepada mereka auja', beragam penyakit. Allati lam takun fi aslafihim, yang belum menimpa pendahulu mereka, orang-orang yang telah lalu. Nah, itu ancamannya zina. Dan sekarang kita mendapati, ya, penyakit-penyakit yang aneh yang menimpa mereka, para pezina. AIDS dan yang lainnya, penyakit yang mematikan, itu juga menggerogoti fisik manusia hingga kurus habis, iya, dagingnya tinggal tulang-tulangnya, menjijikan, iya, sangat menjijikan sekali. Ini menunjukkan kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala naqasa qaumun al-mikyala wal mizana illa tulu bisinin, dan tidaklah satu kaum berbuat curang dalam timbangan dan kiloan, melainkan hukumannya adalah Allah timpakan kepada mereka as-sinin, kelaparan, paceklik, kekeringan, wa syiddatil mu'nah, dan kesulitan mendapatkan bahan-bahan pokok. Wa jawri sulthani, dan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka kaum yang berbuat curang dalam timbangannya tadi dengan seorang pemimpin yang zalim. Ya, ternyata pemimpin yang zalim itu merupakan apa? Uqubah. Karena sebab kezaliman masyarakatnya yang mereka berbuat maksiat, di antaranya berbuat curang di dalam menimbang ataupun mengilo. Dalam surat Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Celaka mereka yang berbuat curang. Ya. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, yang kalau dia mengilo untuk dirinya sendiri kepengen dipenuhi. Bahkan kepengen dilebihkan. Ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kemudian kalau dia menimbang dan mengilo untuk manusia, dia berbuat curang. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Apakah mereka tidak yakin bahwasanya mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawabannya? Dan sebagian manusia menganggap enteng dan remeh masalah kiloan. Ya, enggak mengapa kok, ini sedikit. Tahu dia bahwasanya kiloannya tadi tidak pas, timbangannya tadi tidak pas, dia biarkan begitu saja. Padahal ini termasuk dosa besar, terancam dengan ancaman yang sangat mengerikan. Sehingga kewajiban mereka, para umara, penguasa, untuk mengontrol timbangan-timbangan mereka manusia di pasar-pasar mereka. Agar manusia tidak terzalimi. Wa ma mana qaumun zakata amwalihim illa muniu al-qatr. Dan tidaklah satu kaum yang mereka menahan diri dari zakat, tidak mau membayar zakat. Padahal dia orang kaya. Sudah mencapai hartanya nisab. Dan juga sudah sampai 1 tahun. Tapi dia tidak mau membayar zakat. Bahkan membuat siasat, tipu daya agar selamat hartanya dari zakat. Illa muniwal qatr minas sama. Lihat hukumannya. Allah tahan dari mereka hujan dari langit. Allah timpakan kepada mereka kekeringan. Paceklik yang karenanya rusak. Ya. Tanaman-tanaman mereka, tetumbuhan mereka mati, binatang ternak mereka hancur, harta benda mereka. Falaulal ba'im lam yumtaru, karena kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena sebab binatang-binatang ternak, binatang-binatang melata yang tidak berdosa, lam yumtaru, niscaya mereka akan tertahan dari hujan seterusnya. Ya. Wala khafara qaumun al'ahda illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim. Dan tidaklah satu kaum melanggar janji, apakah janji kepada Allah ataupun janji kepada sesama manusia, muslimnya bahkan kafirnya, illa sallallahu alaihim aduan min ghairihim, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka aduan min ghairihim, musuh-musuh dari selain mereka. Allah akan jadikan mereka orang-orang kafir menguasai kaum muslimin, menjajah mereka, menguasai harta benda mereka, menawan anak istri mereka. Ini juga ancaman yang sangat berat. Karena sebab apa? Naqdul ahad. Melanggar janji. Dan sungguh pada umat yang terdahulu ada ibroh, ada pelajaran. Mereka kaum Yahudi diantara ya, ciri khasnya adalah suka melanggar janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin dilarang ya untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Lihat apa hukumannya Allah timpakan kepada kaum yang suka melanggar janji. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bih. Iya. Karena sebab mereka ahlul kitab Yahud melanggar janji mereka kepada Allah, la'annahum, kami laknat mereka, waj'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka kering, keras, kaku, melebihi kerasnya batu. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, akhirnya mereka merubah kitabullah dari tempat-tempatnya, dirubah-rubah. Lihat. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bih, dan juga mereka melupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ukubannya, fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Maka kami campakkan di tengah-tengah mereka permusuhan dan kebencian satu sama lainnya, sehingga terjadi pertikaian demi pertikaian, pertumpahan darah demi pertumpahan darah. Sehingga kita kaum muslimin janganlah mengikuti jejak-jejak mereka kaum Yahudi dan juga melanggar janji adalah sifat khas dari apa? Kaum munafikin. Idza ahada ghadara. Kaum munafikin sifatnya adalah kalau dia berjanji mengkhianati. Sehingga jangan sampai kita coba-coba untuk mengingkari janji. Sampai pun pada perkara yang ringan, remeh, yang kecil. Bahkan diriwayatkan disebutkan dalam tafsir. Ya, ketika menafsirkan wadzkur abdana Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ingatlah hamba kami Ismail, innahu kana shadiqal wa'di. Beliau adalah seorang yang menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan beliau adalah seorang rasul dan nabi. Disebutkan di tafsir bahwasanya beliau dalam satu riwayat apabila berjanji dengan seseorang ditunggu meskipun lama sampai bikin kemah. Iya. Dan kita sekarang terjadi pada kebanyakan kita bermudah-mudah untuk apa? Berjanji nanti ya kita jam 8 ketemu. Datangnya jam 10. Jam 9 kita kumpul, jam 12 baru kumpul. Padahal janji jam 12. Mana ini tunggu-tunggu temannya kepanasan, enggak ada tempat berteduh. Aduh, mana ini teman saya kok belum datang-datang? Ini jangan dianggap remeh. Ini dosa besar. Iya, harus kita tinggalkan sampai pun pada perkara yang remeh. Ya, Islam begitu menjaga janji, bahkan terhadap orang kafir pun dijaga. Sampai Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang dia membunuh kafir yang terikat perjanjian, dia tidak akan bisa mencium bau surga. Fa inna rihaha yujad min masirati 40 aman. Sesungguhnya bau surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun lamanya. Tapi orang yang membunuh ya kaum apa? Kafir yang mu'ahad, itu ancamannya seperti itu. Ya, kenapa? Karena dia telah merusak citra Islam. Islam adalah agama yang berpegang dengan menepati janji, tidak melanggar janji. Ya. Sehingga kita hendaknya menerapkan ya, dan membiasakan pada diri kita untuk senantiasa menepati janji. Kalau kita ternyata ada uzur, ya kita minta uzur. Sampaikan kepada teman kita melalui SMS ataupun yang lainnya bahwasanya maaf saya ada uzur. Ya, saya telat ataupun saya uzur, saya tidak pernah datang. Jangan sampai berjanji kemudian kosong, tidak ada apa keterangan sama sekali. Ya. Fakhudhu ba'dha ma fi aydihim. Lihat. Hukuman lainnya karena sebab mengingkari janji ditimpakan atas mereka yang pertama tadi musuh-musuh dari luar mereka. Akhirnya musuh-musuh tadi mengambil ya harta benda mereka, merampas apa yang mereka miliki dari kebaikan-kebaikan. Wa man lam ta'mal aimatuhum bima anzalallahu fi kitabi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, dan tidaklah ya para penguasa yang mereka tidak mau mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, maka Allah jadikan siksaannya, azabannya, azabnya adalah di antara mereka sendiri. Allah bikin kekacauan, permusuhan, pertumbahan darah di tengah-tengah mereka sendiri tatkala mereka meninggalkan ya syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya adalah ditimpakan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menimpakan ya azab kepada kalian dari atas ataupun dari bawah. Kata Rasulullah SAW, ini sangat berat azab yang turun dari langit dan juga yang dari bumi seperti gempa bumi, tsunami dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, aw yalbisa ba'dakum atau Allah timpakan kejelekan sebagian kepada sebagian yang lain. Ya. Ini yang paling ringan. Ya meskipun korbannya tidak sedikit. Iya, mengerikan. Ini sebabnya apa? Dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka kerjakan. Iya. Karena sebab mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitabullah taala, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.